Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa qalu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, wa qalu law sya'a ar-Rahmanu ma'abadnahum. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, masih dalam uraian dalil bahwa agama, tarikat, penghambaan dalam bentuk seperti ini, istilam, istislam, pasrah, bersesuaian, ridah, berserah terhadap takdir yang merupakan maksiat, ini adalah perkara yang beriringan sejiwa dengan hakikat agama orang-orang musyrik. Dalil kedua, orang musyrikin berkata, Allah menghikayatkan ucapan mereka, anutu'imu, apakah kami akan memberi makan, man law yasha'ullahu at'amah, orang-orang yang kalau seandainya Allah inginkan maka Allah akan beri makan. Coba lihat, kekikirannya pun dalilnya adalah karena itu kehendak Allah. Disuruh bersedekah, mereka bilang, apakah kami akan memberi makan? Orang-orang yang kalau seandainya Allah kehendaki, kalau seandainya Allah kehendaki mereka dapat rezeki sehingga bisa makan, maka pasti Allah beri rezeki dan mereka bisa makan. Kenyataannya mereka tetap miskin, berarti itulah kehendak Allah. Untuk apa saya beri makan? Coba lihat. Walau syaa ar-Rahmanu ma'abadnahu. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 20, mereka mengatakan, seandainya ar-Rahman, seandainya Allah yang maha pengasih menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Tapi kenyataannya, kami menyembah mereka, berarti Allah kehendaki. Di mana salah kami ketika sejalan dengan kehendak Allah? Ini hakikat agama orang-orang musyrikin. Persis dengan orang-orang yang menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang agama yang tertinggi, terhebat. Sampai yang ternyata syuhudnya, ketinggian yang dicapai adalah hakikat kauniyah. Yang pintu masuknya adalah salah dalam memahami, salah dan bersikap terhadap takdir yang berhubungan dengan maksiat dosa. Berarti ada takdir lain. Ada takdir lain. Lihat penegasannya. Walau hudu la'alimu. Perhatikan yang pegang bahasa Arabnya, saya akan tanyakan. Walau hudu la'alimu annal qadar umirna an narda bih wa nasbira ala mujibih fil masaibil lati tusibuna kal faqri wal maradi wal khawf. Al-Qadar isim innah. Mana khabarnya? Perhatikan terjemahan. Saya kayaknya pernah sempat baca terjemahan itu. Ada kekeliruan di sini. Walau hudu, seandainya mereka diberi hidayah, la alimu, maka pasti mereka akan memahami, meyakini bahwa takdir yang kita diperintah untuk ridho terhadapnya dan yang kita diperintah untuk bersabar akan keharusannya adalah, ini khabarnya, fil masaib, takdir dalam musibah-musibah yang menimpa kita, seperti kefakiran, sakit, goncangan di tengah masyarakat yang menyebabkan orang takut, jadi kalimat ini ingin memberi ilmu. Kalau seandainya mereka orang-orang yang diberi hidayah, maka hidayah ini akan melahirkan ilmu, akan melahirkan keyakinan bahwa takdir yang kita diperintah untuk ridha, takdir yang kita diharuskan untuk bersabar akan keharusannya adalah takdir yang berhubungan dengan musibah demi musibah. Itu makna kalimat ini. Kalau terjemahannya tidak mengarah ke situ, kekeliruan. Jadi kalimat umirna an narda bi wa nasbira ala mujibi ini masih merupakan kalimat yang mensifati kata qadar. Belum khabarnya. Khabarnya ada pada fil masa'id allati tusibuna. Ini ilmu penting. Bahwa ada takdir, ketentuan Allah, qada Allah, memang kita pasrah. Sabarlah terhadapnya. Ridha terhadapnya. Takdir apa? Musibah. Gagal dalam usaha, padahal kita sudah maksimalkan, sabar. Ridha terhadap takdir. Iya. Yeah. Ini yang mendatangkan pahala. Jangan takdir terjatuh ke dalam dosa, takdir juga. Iya. Yeah. Takdir Allah. Jangan samakan yang ini. Allah takdirkan saya terjatuh dalam dosa, saya betul-betul yakin ini takdir Allah, karena Allah sudah kehendaki pasti saya terjatuh. Sabar. Oh, enaknya sabar. Lebih mengerikan lagi, sabarnya dalam dosa ini, di atas paham ini, mereka anggap sebagai apa tadi? Dinan. Inilah agama tingkat tinggi. Tariqah. Inilah jalan. Ini tarikat. Ibadah. Inilah penghambaan para wali. Orang-orang yang tidak sholat. Kenapa sampai muncul paham itu? Orang-orang yang menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang hakikat, mukasyafa dan berbagai istilahnya, ternyata main di diskotik. Wali Allah. Ketika ditegur murid-muridnya, apa itu kiaimu itu? Peminum. Pemain perempuan. Hati-hati. Kacamata kita tidak bisa melihatnya. Kita ini kacamata orang awam. Cara pandang kita, cara pandang orang awam. Cara pandang orang jenjang syariat. Kalau cara pandang orang sampai ke dalam jenjang hakiki, hakikat, ma'rifat, jenjang para wali. Apa cara pandangnya ini dia? Hakikat kauniyah. Cara pandangnya iblis. Berhujjah dengan takdir untuk membenarkan dosa adalah hakikat agama kemusyrikan di zaman Nabi. Dan orang musyrikin di zaman Nabi bangga dengan agama itu. sebagaimana orang-orang musyrikin zaman sekarang bangga dengan jenjang itu. Menyebelikan, oh, masih sholat. Alikhwah rahimahum. Kesalahan dalam memahami berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir untuk dosa, istilam terhadap takdir yang merupakan dosa, ini bukan kesesatan yang simple. Syaitan jermuskan seseorang, tidak. Syaitan mempunyai metode-metode yang sangat luar biasa. Syubhat-syubhat, syahwat-syahwat yang menyatu menjadi kekuatan sehingga mampu menyeret seseorang untuk ikut terhadap paham yang sangat menjijikkan ini. Disebutkan sebagian syubhatnya. Tapi sebelumnya kita masih dalam poin pembahasan, cermati bahwa ada takdir yang memang kita diperintah untuk sabar, istislam, ridha terhadapnya. Takdir berupa musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Wa idha ahabballahu qawman ibtalahum, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka pasti Allah akan timpakan bala kepada kaum itu. Itu tanda cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kaum, Allah akan bala timpakan cobaan kepadanya. Sakit, gagal panen, gagal dalam usaha, terjadi kebakaran, tertipu dan semacam itu. Allah akan timpakan musibah kalau Allah sudah cinta kepadanya. Sehingga faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap hal itu? Ni ridha. Falahu ridha, baginya ridha Allah. Wa man sakhita falahu sakhta. Siapa yang murka, tidak senang terhadap takdir Allah, maka baginya murka, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir, ridha terhadap ketentuan Allah yang merupakan bala, musibah. Bukan ma'ayib, bukan cacat, dosa, apalagi sampai kekafiran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ma asaba min musibah illa biidnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Qala ba'du salaf, huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillah fayardah wa yusallim. Beliau menyebutkan dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tak ada satupun musibah yang menimpa, musibah yang menimpa, kecuali hanya dengan izin Allah. Berarti Allah takdirkan musibah. Sekarang bagaimana sikap terhadap musibah? Allah berfirman, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah sehubungan dengan takdir berupa musibah ini, siapa yang menyikapinya dengan beriman kepada Allah, maka Allah jamin, yahdi qalbah, Allah pasti beri hidayah hatinya. Ini salah satu pintu datangnya hidayah. Sebab datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Wa may yu'min billah, ini syarat, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah beri hidayah. Kemana hidayah? Hati. Ini beriman terhadap musibah. Apa makna beriman terhadap musibah di sini? Qala ba'du salaf, sebagian as-salaf berkata, ini Ikrimah rahimahullahu ta'ala atau Alqamah rahimahullahu ta'ala, hanya sanadnya lemah, tetapi maknanya benar ya. Huwa ar-rajul tusibuhul musibah, yang dimaksudkan dengan orang yang beriman di sini di saat tertimpa musibah adalah lelaki yang tertimpa musibah, kemudian dia betul-betul yakin, yakin bahwa musibah itu datang dari sisi Allah, sehingga dia pun ridha wa yusallim, pasrah, taslim menerima musibah. Inilah sikap dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, ridalah terhadap ketentuan Allah. Masya Allah kan. Apa? Qaddar Allah wa ma syaa. Sabar, takdir Allah. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah telah takdir. Adapun dosa, terjatuh ke dalam dosa, qadarallah wa masyafa, harus ridha saya ini. Akhirnya lanjut dosanya. Sebab apa? Kenapa dia lanjutkan? Dia sudah sampai dalam syuhud, syuhudnya syaitan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard, tak ada satupun musibah yang menimpa di muka bumi, wala fi anfusikum, demikian pula tak ada yang menimpa pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali pasti telah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptanya." Bahkan dalam hadis, 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi, segala sesuatu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah tegaskan, inna dhalika ala Allah yasir, sungguh hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini ilmu untuk beriman terhadap takdir berupa musibah. Sabar, karena Allah sudah takdirkan pasti terjadi. Sabar, ridha terhadapnya. Supaya apa? Likaila ta'asaw ala ma fataku wala tafrahu bima ataku. Ini dua sikap kalau kita mengimani takdir ini sehubungan dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, gagal atau berhasil dalam usaha, sehat atau sakit. Tujuannya adalah likaila ta'asaw ala ma fataku, supaya kalian tidak pernah berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Lepas, oh gagal usaha ini, sakit. Allah sudah takdirkan, tidak mungkin saya bisa lepas. Kalau kita yakin di saat tertimpa hal itu, maka apa? Kita tidak akan berputus asa. Gagal dalam satu usaha akan muncul dalam usaha yang lainnya. Ketika seseorang beriman terhadap takdir. Ini metode dalam Islam. Dengan keimanan terhadap takdir justru mendorong seseorang untuk bangkit dalam berusaha dalam mengejar kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan manfaat. Tapi orang kafir membalik. Mau berhasil dalam usaha, ingkari takdir. Beriman terhadap takdir yang menyebabkan seseorang terbelakang. Beriman terhadap takdir adalah perkara yang menyebabkan seseorang terbelakang. Mereka tidak mampu memahami bahwa justru dengan beriman terhadap takdir, orang akan penuh semangat terus. Sebab yakin kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Sehingga tidak akan berputus asa terhadap apa yang pasti terjadi. Kemudian manfaat kedua, kalau berhasil, wala tafrahu bima ataakum, agar supaya kalian tidak takabur, tidak bahagia dalam makna ketakaburan terhadap apa yang Allah beri kepada kalian. Tapi ketika orang tidak beriman terhadap takdir, maka ketika berhasil, apa yang muncul? Ketakaburan, keingkaran terhadap nikmat. Betul, memang hebat usaha saya ini, tekniknya saya lah yang menyebabkan. Oh, kalau bukan karena pengalaman saya, kalau bukan, ini akan muncul. Persis ucapannya Qarun ketika diajak bersyukur. Qarun yang sangat sukses keduniaannya, sampai-sampai harta bendanya, kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa diangkat oleh beberapa orang besar. Kunci-kunci gudangnya, bukan hartanya, kunci-kunci gudangnya tidak bisa diangkat oleh beberapa orang besar. Apa kata Qarun ketika diajak bersyukur? Innama utituhu ala ilmin indi, saya diberi ini tidak lain kecuali karena ilmu saya. Memang saya tahu, saya memang pantas mendapatkannya. Keberhasilan, sukses kata orang yang hakikatnya adalah kehancuran. Al-ikhwah rahimahumullah. Selesai uraian pembahasan bahwa ketika seseorang mendapatkan hidayah, maka akan tertanam ilmu yang kokoh di dalam hati bahwa takdir yang diperintah untuk bersabar, ridha adalah takdir sehubungan dengan musibah. Bukan takdir yang berhubungan dengan dosa. Kalau itu diperintah untuk apa? Astaghfirullah. Diperintah untuk beristighfar, sadar, memperbaiki diri. Kenapa saya terjatuh? Astaghfirullah. Itu perintahnya. Baik. Sekarang masuk wa fi sahihain. Ini hadis yang merupakan dalil orang-orang yang berhujjah terhadap takdir untuk membenarkan dosa-dosanya. Syekh ungkap hadis ini meluruskan maknanya, kesalahan besar orang dalam memahami hadis ini. Dan kalau antum baca sendiri hadis ini, terjemahkan sesuai dengan lafaz-lafaznya, antum pun akan memahami dengan paham yang keliru. Dalam As-Sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dan juga dari beberapa sahabat lainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau bersabda, ihtajja Adamu Musa, terjadi saling menghujjahi antara Musa dan Adam alaihi masallatu wassalam. Ini luar biasa, ini dialog yang sangat luar biasa. Antara Adam, siapa beliau alaihi salatu wassalam, bapak seluruh manusia, dan antara Musa, siapa Nabi Musa. Nabi dan Rasul Allah yang Allah langsung berbicara kepadanya. Beliaulah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang terang-terangan meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berani betul. Siapa Nabi dan Rasul yang menyuruh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam supaya minta kembali, kurangi 50 waktu sholat itu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini dalam berkomentar Nabi Musa, oh luar biasa. Ternyata kalah oleh Nabi Adam. Lihat bagaimana. Faqala Musa, Musa alaihi salatu wassalam berkata, anta Adam alladhi khalaqaka Allah bi yadi wa nafakha fika min ruhi wa asjada laka malaikatah wa 'allamaka asma'a kulli shay falimadha akhrajtana wa nafsaka min al-jannah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, engkau adalah Adam yang Allah telah cipta engkau dengan tangannya. Ini keistimewaan Nabi Adam, tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul lainnya. Yang Allah tiupkan kepada engkau dari ruhnya, dari tanah, langsung jadi manusia. Yang para malaikat Allah jadikan sujud kepadamu. Yang Allah memberi ilmu kepada engkau, nama segala sesuatu. Hebatnya ini ilmu. Setelah beliau mensifati Nabi Adam, maka muncul ini pertanyaannya. Pertanyaannya merupakan debatnya. Limadha? Kenapa kamu keluarkan kita dan dirimu dari surga? Ini pertanyaan. Kenapa kamu keluarkan kita ini dan dirimu dari surga? Nabi Adam dicipta di surga, kemudian kita akhirnya ada di muka bumi ini. Kenapa? Nabi Adam dikeluarkan. Beliau tanya, kenapa kamu keluarkan kita dan dirimu dari surga? Apa kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalati wa bi kalami. Hal wajadta dhalika maktuban alayya qabla an ukhlaq? Qala na'am. Fahajja Adamu Musa. Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjawab, engkau Musa yang Allah pilih engkau dengan risalah-risalah hebat, dengan keistimewaan khusus kalam Allah kepadamu. Allah berbicara langsung. Makanya gelarnya Nabi Musa Kalimur Rahman. Apa jawaban Nabi Musa, Nabi Adam setelah mensifati Nabi Musa, apakah engkau telah menjumpai, memahami keluarnya saya itu dari surga telah dituliskan, ditakdirkan kepada saya sebelum saya dicipta? Nabi Adam berdalil dengan takdir, ya, berdalil dengan takdir terhadap komentar Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Benar. Akhirnya apa? Fahajja Adamu Musa. Terbungkam Nabi Musa. Tidak bisa lagi berkomentar. Sudah ditakdirnya. Selesai. Hanya di sini orang yang keliru, rendah akalnya. Ditambah lagi sudah terkena pikiran jahat. Syubhat yang menyatu dengan syahwat. Sudah. Ini dalil Bukhari Muslim lagi. Boleh berhujjah dengan takdir. Bukankah Nabi Adam berhujjah dengan takdir? Bukankah Nabi Adam berhujjah dengan takdir? Hanya mereka arahkan kepada apa? Berhujjah dengan takdir. Nabi Adam berhujjah dengan takdir sehubungan dengan dosanya Nabi Adam. Itu mereka pahami. Padahal tidak ada dalam hadis itu pembahasan dosa. Lihat keterangan Syekh. Wa Adamu alaihi salatu wassalam lam yahtaj ala Musa bil qadari dhannan annal mudhniba yahtaj bil qadar. Wa Adam alaihi salatu wassalam lam yahtaj ala Musa bil qadari dhannan annal mudhniba yahtaj bil qadar. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر وموسى ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجاب آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا. Kata beliau, Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidaklah menghujjahi Nabi Musa dengan takdir di atas sangkaan bahwa pelaku dosa boleh berhujjah dengan takdir. Bukan. Sebab yang seperti itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan tidak akan mungkin diucapkan oleh orang yang berakal. Kalau seandainya takdir bisa menjadi uzur terhadap dosa, maka dia akan menjadi uzur bagi iblis. Dia akan menjadi uzur bagi kaum Nabi Nuh yang ternyata sudah ditenggelamkan. Dia akan menjadi udzur bagi kaum Nabi Hud yang sudah dibinasakan. Dia akan menjadi udzur bagi setiap orang kafir. Yang telah dihancurkan, dibinasakan. Di alam barzah akan terus mendapatkan siksaan. Di negeri akhirat jangan tanyakan kengeriannya. Jadi kata beliau, hujjah Nabi Musa dengan takdir ini bukan karena beliau memahami bahwa orang yang berdosa bisa berhujjah dengan takdir. Untuk lebih jelasnya, lihat. Nabi Musa pun tidak lama Adam. Tidak mengeluhkan Nabi Adam. Tidak mengeluhkan Nabi Adam karena dosa. Bukan karena dosa ucapan itu. Sebab Nabi Musa tahu, Nabi Adam telah bertaubat kepada Tuhannya. Dan Allah memilihnya, menuntunnya, memberinya hidayah. Pantaskah Nabi Adam, Nabi Musa yang telah betul-betul memahami taubatnya Nabi Adam, kemudian masih mencelanya, kenapa kamu sampai berdosa sehingga dengannya kita keluar? Bukan karena dosa. Nabi Musa mengeluhkan Nabi Adam li ajlil musibah, karena musibah yang lahir dari adanya kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam bersalah, akibatnya keluar dari surga. Setelah keluar dari surga, apa yang terjadi? Ya, kehidupan dunia, kepayahan, kesedihan, ini terus-terus, iya, penderitaan, peperangan, dan seterusnya. Iya. Ini musibah, musibah demi musibah terjadi. Iya, akibat keluarnya Nabi Adam, lihat. Musibah, musibah. Di sini titik keluhan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Nabi Adam. Karena musibah yang terjadi yang merupakan rentetan dari dosa. Bukan karena dosanya langsung. Karena itu apa ucapan Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Nabi Musa tidak mengatakan, kenapa sampai kamu berdosa? Bukan itu ya? Kenapa sampai kamu berdosa? Kenapa sampai kamu makan buah khuldi itu? Buah terlarang itu? Bukan itu pertanyaan Nabi Musa. Bukan mengeluhkan dosanya, tapi mengeluhkan musibah yang terjadi akibat dikeluarkan. Kenapa? Kenapa? Sebab, ya ini wajar ya. Nabi Musa itu Nabi yang menghadapi Bani Israel. Oh, ini bangsa yang luar biasa kerasnya. Luar biasa, baca suratul Baqarah, luar biasa kengerian ini. Luar biasa hebatnya Nabi Musa ini menghadapi Bani Israel. Dan itu dalilnya Nabi Musa untuk mengingatkan Rasulullah SAW terhadap salat 50 waktu itu. Nabi Musa mengatakan, saya sudah coba umat-umat. Saya banyak pengalaman menghadapi orang-orang. Oh, umatmu pasti tidak bisa. Dia punya pengalaman hebat menghadapi manusia. Umatmu tidak akan bisa. Benar Nabi Musa? Seandainya jadi 50 waktu, jadi apa ini? 5 waktu saja didiskon. Dikortin lagi. Maunya apa? Maghrib saja. Ada yang lebih mengerikan lagi? Jumat saja. Ada yang lebih mengerikan lagi? 2 kali setahun saja. Yang lebih mengerikan lagi sudah tidak sholat dan menganggap dirinya berada dalam jenjang agama tertinggi. Alikhwah rahimakumullah. Jadi pertanyaan Nabi Musa, keluhan Nabi Musa, kenapa kamu keluarkan kami dan dirimu dari surga? Keluarnya ini yang mengakibatkan musibah-musibah. Nabi Adam menjawab dengan takdir. Sebab berhubungan dengan takdir, bagaimana sikapnya seseorang? Taslim terhadap takdir. Kalau ada musibah, taslim terhadap takdir. Tepat. Nabi Musa langsung mengatakan, Nabi Adam langsung mengatakan, sungguh hal itu telah ditakdirkan. Sebelum saya dicipta, memang saya dicipta untuk di bumi. Sudah ditakdirkan, saya harus ke bumi. Terbungkam Nabi Musa. Sebab takdir. Sehingga beramal, semua amalan dan musibah yang merupakan rentetan itu adalah takdir, dan semua yang ditakdirkan yang merupakan musibah, kewajiban kita adalah istislam, pasrah, ridha terhadapnya. Istislam ini merupakan kesempurnaan ridha kepada Allah sebagai Rabb yang mentakdirkan hal itu. Makanya Nabi Musa terdiam sudah di situ. Walaupun Nabi Adam, Nabi Musa terdiam. Walaupun Nabi Musa, munculnya pertanyaan ini terlihat ya. Luar biasa Nabi Musa, kalau mau berkomentar, komentar saja. Tapi akhirnya terbungkam, sebab didebat dengan takdir. Jadi benar, Nabi Adam mendebat dengan takdir? Benar. Sebab sehubungan dengan musibah. salah besar orang yang memahami bahwa Nabi Musa mendebatnya sehubungan dengan dosa. Pantaskah orang yang berakal akan berhujjah dengan takdir dengan dosanya? Masih ada keakalnya orang melakukan judi, zina dan semacam itu, syirik dan semacamnya, kemudian mengatakan ini takdir Allah. Ini orang tidak berakal suka. Dan nanti Syekh akan ungkap hakikat hujjah mereka ini. Selain syubhat, syahwat juga bermain. Mereka hakikatnya adalah pengikut hawa nafsu. Mana buktinya? Suruh orang pukul dia. Pukul sampai babak belur. Kemudian bilang, ridohlah, itu takdir. Terjadi kan? Berarti takdir kan? Ridoh, jangan marah. Istilam, istislam terhadap takdir. Itulah jalan agama. Oh, dia tidak akan terima itu. Itu kan takdir juga. Kenapa dia tidak terima ini? Kenapa sehubungan dengan dosa? Dia berdalil dengan takdir. Syahwat, hawa nafsu. Ketika syahwat menyatu dengan syubhat, mengerikan. Tidak ada yang bisa tunduk. Pasti gugur. Ini kengerian yang sangat luar biasa. Betul-betul kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa ammad dzunubu falaysa lil 'abdi ayyudnib wa idza adnaba fa 'alayhi ay yastaghfir wa yatub fa yatuba minal ma'ayib wa yashbira 'alal masa'ib. Ini kalimat jadikan sebagai tinta emas. Ini kesimpulan. Adapun dosa-dosa, maka tidak boleh bagi hamba untuk berdosa, dan jika dia berdosa, maka wajib baginya untuk beristighfar dan bertaubat. Sehingga kesimpulannya, bertaubatlah dari dosa-dosa, cacat-cacat, dan bersabarlah terhadap musibah. Sikap terhadap takdir berupa dosa adalah istighfar dan taubat. Sikap ini adalah ibadah sehubungan dengan dosa. Sikap terhadap takdir yang merupakan musibah, bersabar, istislam, ridha terhadapnya, sikap ini juga merupakan ibadah sehubungan dengan takdir berupa musibah. Ini saya masukkan pembahasan ini. Pembahasan ubudiyah. Bahwa dalam semua ketentuan Allah ada ubudiyah yang harus kita tegakkan. Ada ubudiyah yang harus kita tegakkan. Ibnu Qayyim menyimpulkannya dalam, tunggu dulu, saya hitung. Satu, perintah. Dua, larangan. Tiga, ini dia, takdir berupa musibah. Yang ketiga, takdir berupa dosa. Allah sebagai penguasa pasti memerintah dan pasti melarang. Dan tidak ada seorang pun dari yang dikuasai oleh Allah keluar dari perintah dan larangannya. Kita harus beribadah kepada Allah sehubungan dengan perintah. Bagaimana penghambaan sehubungan dengan perintah? Penghambaan sehubungan dengan perintah adalah laksanakan perintah karena Allah, di atas petunjuk, mengharap ridha Allah, takut kepadanya, dan jangan sampai lewat batas. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan Allah. Jangan sekali-sekali kamu melampauinya. Itu penghambaan sehubungan dengan perintah. Ada perintah, jadilah hamba Allah. Siapa itu hamba Allah sehubungan dengan perintah? Hamba Allah yang melakukan perintah. Ini yang banyak kita urai. Hamba Allah yang melakukan salat, melakukan puasa, melakukan zakat. Iya, melakukan perintah. Cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, takut kepadanya. Iya, ikhlas kepadanya. Kunci keberhasilannya adalah fala ta'taduha, jangan lewat batas. Itu keberhasilan dalam melaksanakan perintah. Mau selamat dalam melaksanakan perintah, jangan lewat batas. Ketika syaitan sudah tidak bisa menghalangi hamba untuk melakukan kebaikan, maka apa? Dia yang dorong. Dia yang kompori. Supaya apa? Lewat batas. Sehingga tetap keluar. Ketika lewat batas, maka tetap tidak ada yang dia dapat. Karena itu, jangan sampai lewat batas. Allah berfirman, فَلَا تَعْتَدُوهَا. Adapun terhadap larangan, adapun terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba harus menegakkan penghambaan, meninggalkan larangan karena takut kepadanya. Meninggalkan larangan karena mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan selamat dari larangan adalah tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan Allah, maka jangan sekali-sekali dekati. Mau selamat, jangan dekati. Ini terhadap larangan. Sudah, ubudiyah terhadap larangan. Kemudian Allah sebagai penguasa pasti mempunyai takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga. Ini saya tidak sebutkan. Berarti lima seluruhnya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala tiga. Ada takdir yang enak. Allah takdirkan usaha kita berhasil. Allah takdirkan usaha kita gagal, bangkrut. Kemudian yang ketiga, Allah takdirkan kita terjatuh ke dalam dosa. Yang diungkap di sini, kalau takdir Allah berupa musibah, gagal dalam usaha, bagaimana sikap kita? Sabar, istilam. Wujudkan penghambaan sabar. Raih kemuliaan melalui sabar. Kalau takdir Allah berupa terjatuh ke dalam dosa, wujudkan penghambaan taubat dan istighfar. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertaubat melalui takdir dosa itu. Raih kemuliaan taubat melalui dosa yang Allah telah takdirkan. Sehingga justru dengan dosa hamba lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat paham ini. Bagaimana seseorang justru dengan dosa menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengetahui cara mewujudkan penghambaan sehubungan dengan takdir dan dosa. Nabi Adam sebelumnya berdosa, akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Tetapi segera lahir penghambaan taubat. Yang penghambaan taubat ini hanya bisa lahir di saat dikeluarkan. Dengan sebab dosa lahir penghambaan taubat. Dengan taubat ini banyaknya kebaikan yang muncul. Bahkan Nabi Adam akan masuk ke dalam surga yang lebih mulia dari surga sebelumnya. Sebab surga Allah terus disempurnakan. Itu belum surga yang paling sempurna. Waktu Nabi Adam masuk. Surga di akhir zaman lebih sempurna dari ini. Dan Nabi Adam pasti masuk. Dengan apa? Dengan taubat. Dengan sebab dosa. Sahabat, tiga sahabat Nabi yang tertinggal dalam peperangan bersalah sampai diberi hukuman. Hukuman yang sangat luar biasa menekan dan menghimpit mereka. Sampai-sampai bumi yang sangat luas ini terasa sangat sempit bagi mereka. Tetapi lahir apa setelah itu? Lahir kesempurnaan taubat. Lahir jenjang keimanan yang mereka tidak akan bisa dapatkan kecuali setelah bersalah. Ini yang Allah inginkan jamaah melalui takdir dosa. Allah menginginkan kita lebih mulia melalui nilai-nilai taubat. Perkara yang banyak orang tidak memahaminya. Tetapi hati-hati menggunakan ilmu ini secara salah. Kalau begitu saya berdosa saja dulu. Kan bagus, ada hikmahnya. Nanti saya bertobat. Nanti, kapan? Kalau yang seperti itu, persis metodenya saudara Nabi Yusuf. Itu metode ajakan syaitan. Kita bunuh. Kita ini. Setelah itu, kita bertobat. Sebab saudara Nabi Yusuf itu anak-anak Nabi. Sebagian ulama mengatakan mereka juga para Nabi. Minimal mereka adalah orang-orang mulia. Ingat penggambaran mereka dalam mimpi sebagai apa? Bintang-bintang. Tidak ditakwil sebagai bintang kecuali orang yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka punya ilmu tentang agama, akan kehebatan tobat, hanya salah dalam menempatkannya. Salah dalam menempatkannya. Hati-hati ilmu ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian takdir yang merupakan keberhasilan dalam usaha, sehat wal afiat. Iya, ini takdir juga. Bagaimana penghambaan sehubungan dengan takdir ini? Ketika Allah takdirkan berhasil usaha kita, maka Allah inginkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur. Ini uraian penghambaan. Terhadap perintah, lakukan perintah ikhlas karena Allah, di atas petunjuk, mengharap ridha Allah, takut kepadanya. Pendorongnya adalah cinta. Kunci keberhasilannya, jangan lewat batas. Tetap harus di atas jalan. Terhadap larangan, wujudkan penghambaan dengan meninggalkannya karena Allah, takut kepadanya. Mau selamat, jangan mendekatinya. Terhadap takdir Allah, apakah berupa kebaikan? Nikmat demi nikmat, syukur. Allah menginginkan kita menjadi hamba yang bersyukur, meraih penghambaan kesyukuran. Terhadap musibah, Allah menginginkan kita meraih kemuliaan sabar. Terhadap dosa, Allah menginginkan kita meraih kemuliaan taubat dan istighfar. Tidak ada satupun ketentuan Allah kecuali ada penghambaan di dalamnya. Penghambaan yang Allah perintahkan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah beliau memberi kesimpulan bahwa bertobat terhadap dosa dan bersabar terhadap musibah, beliau memberi memaparkan empat ayat. Allah berfirman, fasbir inna wa'adallahi haqq wastaghfir li dambik. Bersabarlah engkau, sungguh janji Allah pasti, dan beristighfarlah terhadap dosamu. Ada dua perintah dalam ayat ini. Pertama perintah apa? Bersabar. Perintah kedua, perintah istighfar. Istighfar langsung disebutkan. Istighfar terhadap dosa. Kalau sabar, terhadap musibah. Nabi dalam dakwah digoncang-digoncang. Luar biasa penderitaan, goncangan, tekanan. Pedih luar biasa. Allah katakan, fasbir, sabar. Inna wa'adallahi haq. Sungguh janji Allah pasti. Ini ilmu. Untuk bersabar adalah yakin janji Allah pasti. Kemudian terhadap dosa bukan bersabar. Terhadap dosa bukan bersabar. Menyusul. Wastaghfir lidambik. Minta ampunan terhadap kesalahan. Al-ikhwah rahimahumullah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa, takut. Takut yang melahirkan istighfar, taubat. Taubat. Maka dua ilmu ini mengakibatkan la yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar perdayaan mereka orang-orang kafir betul-betul tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Kalau orang berbicara tentang hebatnya propaganda orang-orang kafir, melalui jaringannya, melalui pantauan dari jarak jauh, melalui satelitnya, melalui jaringan-jaringannya, melalui mata-matanya, melalui makar-makarnya, melalui gimana caranya kita bisa selamat ini? Makar-makarnya sangat mengerikan. Ingat, Allah sudah beri ilmu. Ini mau selamat dari makar, walaupun kita tidak tahu. Dan itulah makar, kita tidak tahu apa. Tapi kita bisa selamat. Jalannya apa? Wa in tasbiru, sabar. Ini sabar mencakup umum. Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar terhadap musibah, sabar menyeluruh. wa tattaqu, kalian bertakwa. Ini takwa. Mempunyai makna penekanan sehubungan dengan di atas. Ketika sabar digandengkan dengan istighfar, takwa, takut terhadap kesalahan. Sabarlah dalam melakukan perintah, sabarlah dalam meninggalkan larangan, sabarlah dalam menghadapi musibah dan musibah, dan terhadap dosamu takwa, takut kepada Allah. Terus wujudkan takwa supaya kamu terkontrol. Terus perbaiki diri, terus perbaiki diri. Jangan pernah mengangkat dirimu sudah baik, sudah baik. Lihat dirimu, kamu penuh dosa. Terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya. Maka hal ini akan mengakibatkan makar apapun dari mereka tidak akan membahayakan kita. Ada orang yang ingin merusak dakwah, sengaja atau tidak sengaja, tidak akan membahayakan kita. Selama wa in tasbiru wa tattaqu. Tapi kalau orang tidak bersabar, sudah akan kacau itu. Makar itu akan menjadi. Tetapi wa in tasbiru wa tattaqu akan lenyap. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa, takut dan melahirkan ibadah istighfar, maka sungguh hal itu min azmil umur, merupakan azam, kebulatan tekad semua urusan. Azmil umur, antum kalau saya tanya manusia terbaik siapa? Para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul siapa yang terbaik? Para rasul. Di antara para rasul siapa yang terbaik? Yang disebutkan nama-namanya dalam Quran. Di antara yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, siapa yang terbaik? Ulul azmi. Lihat ulul azmi. Disebut dengan kata ulu, pemilik azam. Pemilik azam. Dan Allah mengatakan, termasuk dari kekuatan azam adalah sabar dan takwa yang bergandengan. Jadi kalau antum mau sampai ke dalam jenjang menjadi umat Muhammad, hamba Allah yang tak tertandingi sebagai pemilik-pemilik azam, maka miliki kesabaran dan takwa ini. In tasbiru wa tattaqu. Jadi bukan hanya menyelamatkan seseorang dari berbagai makar, tetapi merupakan perkara yang sangat hebat. Hanya ingat ikhwah, kalau sudah masuk ke dalam azamnya perkara, maka ini perkara yang paling berat. Kapan kita mengenteng-entengkannya, berarti kita belum paham. Tapi kalau kita sudah mulai mengenalnya, pahami dulu. Tanamkan harus seperti ini. Siap-siaplah melaksanakan pembuktian ilmunya. Akan ada cobaan dalam kehidupan. Kita bersabar atau bertakwa, akan dicoba. Allah menginginkan kita meraih azam. Karena itu ilmu kita akan diuji. Ayat yang terakhir, wa qala Yusuf alaihi salatu wassalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapapun yang bertakwa, takut, terus mengupayakan perbaikan diri, membentengi diri dari dosa, terus beristighfar, bertobat kepada Allah, terus berusaha melihat cacat-cacat dirinya, bertakwa terus, wa yasbir, bergandengan lagi dan bersabar, maka apa? Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala al-muhsinin. Berarti apa? Ini jenjangnya al-muhsinin dan pahalanya sangat pasti. Berarti dua hal ini, bersikap terhadap dosa kita sikapi dengan sikap takwa, taubat, istighfar. Dan terhadap musibah kita sikapi dengan sikap sabar. Ternyata dua sikap ini adalah kehebatan-kehebatan perkara ketika ditempatkan pada tempatnya. Dia akan merupakan penyelamat dari berbagai makar musuh. Dia akan mengantar hamba untuk sampai ke dalam jenjang azam umur. Dia akan menuntun hamba untuk sampai ke dalam jenjang al-muhsinin, jenjang agama yang tertinggi, yang pahalanya jangan tanyakan. Tidak bisa lagi dipertanyakan pahalanya, karena dahsyatnya pahala itu. Alikhwah rahimakumullah. Jelas ya? Ini yang terbahas dalam pembahasan ini. Kita sudah mendapatkan ilmu, saya kasih kesimpulan. Akhir pembahasan kita mengurai takdir yang berhubungan dengan dosa, sikapnya apa? Atau lebih tepatnya, penghambaan yang harus kita wujudkan apa? Taubat, istighfar, atau dengan lafaz takwa. Takut. Terus takdir berupa musibah, bagaimana penghambaan di dalamnya? Bersabar. Dan kita sisipkan pembahasan. Takdir berupa nikmat, penghambaannya syukur. Takdir berupa apa? Hukum berupa perintah-perintah, laksanakan. Ikhlas di atas sunnah dengan tiga rukunnya, cinta, harapan, dan takut. Dengan penjagaannya, jangan lewat batas. Itu penghambaannya. Terhadap larangan, tinggalkan karena Allah. Di atas petunjuk dari Allah. Yakin bahwa itu larangan, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu penjagaan, jangan mendekatinya. Uraian pembahasan ini lahir dalam uraian adanya orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan dosa. Syekh bantah. Syubhat mereka, hadis istah ihtajja Adam Musa, didudukkan. Bahkan hadis ini adalah dalil bolehnya berhujjah terhadap takdir, terhadap musibah. Kalau kita paparkan hal ini, Syekh sebenarnya memaparkan hadis ini untuk menjelaskan pembahasan sebelumnya, bahwa terhadap musibah kita berhujjah dengan takdir. Tetapi di bawah Syekh mengungkap ada syubhat di situ. Dan saya menjelaskan kepada antum langsung, menjelaskan bahwa ini adalah dalil yang merupakan syubhat orang yang berhujjah terhadap takdir. Sebab Syekhul Islam punya kaidah, apapun dalilnya ahli bid'ah untuk membenarkan bid'ahnya, maka beliau bisa menjadikan dalil itu untuk menghantam mereka. Itu kemampuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil-dalil mereka yang memang benar dari Quran, dari hadis, untuk bid'ah mereka, untuk kebatilan mereka, beliau gunakan dalil itu sendiri untuk menghantam mereka. Sebab tidak mungkin firman Allah yang merupakan al-haq menjadi pembenar kebatilan. Al-haq pasti membenarkan al-haq. Al-haq pasti menggugurkan kebatilan. Tinggal bagaimana orang memahaminya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian pembahasan mengurai syubhat orang yang berhujjah dengan takdir, beliau juga bantah dari sisi bahwa hal itu adalah apa? Setara dengan cara berfikir dan agama orang-orang musyrikin. Disebutkan ayat-ayatnya bagaimana orang musyrikin berhujjah dengan takdir untuk membenarkan kesyirikan dan dosa mereka. Kenapa pembahasan ini terbahas? Bahwa ada orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan dosa. Pembahasan ini terbahas sebab Syekh membahas sekelompok manusia dan sangat banyak yang menganggap dirinya sudah sampai dalam syuhud hakikat agama yang sangat hebat, yang ternyata hakikat itu adalah hakikat yang tidak melampaui agama orang musyrikin. Mulai dibahas perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jelas ya? Kenapa hal ini terbatas? Sebab kita masuk dalam pembahasan dua makna penghambaan. Dua makna hakikat. Dua jenis ubudiyah, dua makna hamba. Yang mana hal ini harus dibedakan. Kapan seseorang tidak mampu membedakannya, maka akan terjatuh. Ini yang telah kita bahas. Sudah semakin dalam jawaban dari pertanyaan apa hakikat ibadah, yang dimaksudkan dalam firman Allah, "U'budu rabbakum." Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ibadah yang diinginkan adalah ibadah yang berhubungan dengan ilahiyah Allah. Ibadah yang merupakan hakikat di diniyah. Yang dalam uraian awal, bagaimana ibadah itu? Dalam dua tinjauannya. Dalam dua tinjauannya. Tinjauan umum, al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-batinah wadh-dhahirah. Tinjauan kedua, ibadah nanti benar kalau ada dua. Kesempurnaan cinta yang beriringan dengan kesempurnaan merendah. Inilah hakikat ibadah. Dan kita sudah singgung secara umum penghambaan-penghambaan sehubungan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perintah, larangan, nikmat, iya, musibah, dosa. Al-ikhwah rahimahumullah. Tinggal uraian selanjutnya. Ini fasal baru ya. Fasal wujubul amri bil ma'ruf. Wajibnya menegakkan al-amru bil ma'ruf. Ini fasal jamaah juga merupakan uraian. Kenapa tidak boleh berhujjah dengan dosa? Hanya dia adalah uraian pendalaman dan sekaligus untuk masuk ke dalam pembahasan yang lain. Kalau kita lihat uraiannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap kata saling terikat, tapi bersamaan dengan itu tetap berpindah. Iya, yeah, tetap berpindah pembahasannya, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Metode pemaparan seperti ini sangat sulit jamaah, kecuali orang yang betul-betul menguasai pembahasan. Sulit betul menyusun seperti ini, kecuali orang yang betul-betul memahami pembahasan, menjiwainya, dan memang sudah terbiasa dalam pembahasan. Kita masih belajar. Ini harus terus diulangi. Oh iya ya. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itulah, tetap pada metode kita, agar supaya ilmu ini memberi manfaat, ambil solat sebagai pengait ilmu ini. Ambil solat. Sekarang bagaimana penggunaan solat sudah? Ayo solat dalam ibadah ini. Kita menegakkan ubudiyah. Ada tambahan ilmu ubudiyah ini dalam solat kita. Lihat makna ilah. Kita solat di atas ilmu la ilaha illallah. Yeah. Yakin bahwa ilah satu-satunya hanyalah Allah. Selain Allah adalah batilah. Apa makna ilah? Yang hati terhambakan pada Allah. Solatlah di atas itu. Ketika kita berdiri, betul-betul hati membesarkan hanya Allah. Rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah. Ketahuilah jamaah, berdiri punya penghambaan yang tidak akan dimiliki oleh rukuk. Rukuk punya penghambaan yang tidak akan didapatkan kecuali hanya pada rukuk. Sujud punya penghambaan yang kata Nabi, disitulah kondisi hamba paling dekat dengan Tuhannya. Ini punya jenis-jenis pembahasan yang berbeda-beda. Setiap bacaan punya penghambaan. Ayo gunakan surat. Ilmu kita gunakan pada surat. Baik, saya rasa cukup ikhwah. Semoga hal ini ada manfaatnya. Subuh kita masuk pada fasal yang baru. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.